Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan bersama-sama ya memurojaah kembali apa yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya, terkait dengan tafsil al-mayyit, memandikan jenazah, wa takfinuhu, dan mengkafani apa jenazah. Baik, kita akan memulai dengan yang pertama, yaitu apa tafsil ya, memandikan apa jenazah. Baik, tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, wajib untuk diketahui bersama bahwasanya tafsilul mayyit adalah ibadah yang sangat mulia, bahwa minal wajibat, termasuk perkara-perkara yang wajib dan memiliki pahala yang besar. Disebutkan dalam hadis yang sahih atau hasan bahwasanya orang yang memandikan dan dia menyembunyikan apa-apa yang apa namanya harus disembunyikan dari apa yang dia lihat dari mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah. Ya. Akan memberikan maghfirah. Ya. Baik. Dikatakan dalam hadis arba'ina ya. Apa namanya? Marrah. Diberi ampunan oleh Allah arba'ina marrah, ya. Baik. Dan oleh karena itu wajib bagi mughassil, orang yang memandikan, untuk meniatkan ibadah itu lillah azza wajalla. Ya, bukan riaan, bukan sum'ah, dan juga wajib bagi dia untuk menutup, menyembunyikan segala sesuatu yang dia lihat berupa uyub, berupa aib-aib dari apa? Mayit. Baik, ini yang pertama perlu diingatkan. Yang kedua, sebelum kita memandikan jenazah, tentunya kita perlu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan alat-alat ya untuk memandikan jenazah, hal-hal yang diperlukan. Di dalam hadis dikatakan iqsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah jenazah itu bima'in wasidrin, dengan air dan apa? Bidara. Maka ini tentunya di antara yang dia apa? Dipersiapkan. Baik. Kemudian juga di dalam hadis dikatakan waj'alna fil akhirati kafuran. Dan jadikanlah yang terakhir dari cucian adalah apa? Kafur. Ya. Berarti ini semuanya harus disiapkan. Ada air, ada bidara, ada kafur, ya. Wabillahi taufiq. Ya. Juga tentunya alat untuk apa namanya menutup aurat. Tapi mungkin kita langsung saja siapkan yang terkait dengan apa? Ya, air, ya. Baik. Ini semuanya hanya sekedar misal, ikhwan. Baik. Ada ember yang digunakan untuk apa namanya air, ya, air bersih, apa ya, air minum, air murni. Khususnya itu ada air ember, ya. Air murni. Ini air yang suci dan mensucikan. Ya. Baik. Jadi ada ember yang berisi apa air. Nah. Kemudian ada ember yang apa namanya kita siapkan sidr. Baik. Ini ada sidr atau bidara ya, dan alhamdulillah sudah apa? Ini sudah dihaluskan, sidr yang sudah dihaluskan. Baik. Nah, sidr yang sudah dihaluskan kita apa namanya kita taruh di dalam ember ya, ini sudah ditaruh ya, antum sudah melihat, kemudian dicampur dengan apa, air ya, dicampur dengan air ya, ya dicampur dengan air. Baik. Berarti sudah ada satu ember berisi air, ya. Kemudian satu ember berisi apa? air dan daun bidara, kemudian kita apa? Kita campur, ya, dan mengeluarkan apa? Busa. Tentunya berbeda-beda kondisi apa namanya daun bidara dari sisi mengeluarkan busa tidaknya sedikit tidaknya. Tidak tahu kita memiliki daun bidara yang banyak atau tidak. Namun kita coba untuk mengeluarkan apa busa dengan digerakkan itu. Baik, kemudian yang terakhir adalah kapur barus. Ya, kapur barus yang ditumbuk. Ya, ya, kalau ada kapur barus yang belum ditumbuk, ya nanti ditumbuk dulu. Ya, kemudian dimasukkan, juga dicampur apa namanya air. Berarti sudah tersedia di hadapan kita tiga buah apa namanya ya, jenis air di sini. Ada air biasa, ada air yang sudah dicampur dengan bidara, dan air yang apa namanya kapur. Dan air dengan kapur ini nanti akan dijadikan sebagai cucian yang apa? Yang terakhir. Baik. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Yang lainnya dipersiapkan adalah apa namanya kain untuk menutup apa? Aurat. Kain untuk menutup aurat. Baik. Agar ketika memandikan tertutup auratnya. Dan bagi laki-laki, ya, auratnya adalah dari pusar sampai ya, lutut. Demikian pula bagi wanita, karena yang mandikan adalah wanita, maka juga yang ditutup adalah dari pusar sampai apa? Sampai lutut. Ya. Baik, ini kain untuk menutup aurat. Kemudian ada kain yang lagi, ya, ada kain yang perlu disiapkan lagi untuk apa namanya? Untuk menutup, ya. Jadi untuk menutup, kemudian mungkin kita akan dan mengeringkan sekaligus, ya. Dan mengeringkan sekaligus jenazah yang sudah dimandikan. Bisa dengan handuk, ya. Baik. Ya, ini tidak harus jumlah kain berapa dan seterusnya. Tidak ada yang penting ada kain untuk menutup aurat, ada kain untuk apa namanya, untuk menutup, untuk mengeringkannya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian juga hirqah, ya, hirqah waslaf, ya, untuk apa namanya mengistinjakkan ya jenazah. Baik, ada kalau bukan waslaf bisa apa? Kain. Baik, kita anggap saja ini kain ya, kawan. Plastik ya kan. Kalau enggak kain. Baik. Baik, anggap saja ini kain ya kan. Kain untuk apa namanya? Oh iya, baik. Ada ini sudah. Alhamdulillah. Waslaf untuk apa namanya? Untuk mengistinjakkan jenazah. Baik. Kemudian berikutnya untuk mensuci kita bisa memakai lepas tangan, tidak memakai apa-apa. Atau seandainya ingin memakai khafazain, ya, memakai apa namanya? Apa itu namanya? Baik, yang kayak itu juga bisa, yang biasa dipakai di kedokteran khususnya. Enggak masalah itu, ya. Tapi yang wajib, ya, kita tidak boleh bersentuhan dengan apa? Kubul dan dubur. Maka harus dengan menggunakan apa? Ya, hirqah, kain, atau menggunakan waslab, apa yang semisal dengan itu. Nah, juga tentunya gayung, ya. Gayung diperlukan, atau kalau tidak, ya, kadang ada air yang memakai kran, ya, artinya dimudahkan, tidak harus dengan ember, mana yang paling mudah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Sepertinya semua sudah siap semuanya. Sampai sini dipahami tidak? Apa kurang keras? Sangat ya. Baik. Ini kalau saya pegang gimana? Iya. Baik. Saya ulangi barangkali ini lebih keras sampai ke apa namanya? Banat ya. Jadi sekali lagi ya, untuk memandikan jenazah kita menyiapkan peralatannya. Peralatan ya. Yang pertama adalah air murni atau air bersih, tahur ya, air tahur. Kemudian yang kedua adalah air apa? Ya, yang dicampur dengan bidara. Air yang dicampur dengan bidara. Kemudian yang ketiga, air yang dicampur dengan apa? Dengan kapur. Dengan kapur barus. Ya, dengan kapur barus. Baik. Ini tadi bidara. Ya. Bidara kita apa namanya masukkan ke dalam ember. Kemudian kita masukkan air. Kita kopyok. Ya, kita kocok. Ya, agar mengeluarkan apa? Busa. Baik. Kemudian kita juga menyiapkan kain untuk menutup aurat. Kain untuk menutup aurat. Allahu a'lam agar lebih menutup aurat. Nah, sebenarnya untuk menutup aurat itu sesuatu yang tebal. Ya. Karena kalau saya lihat ini tipis, ya. Allahu a'lam ini sepertinya tipis. Ya. Ya, barangkali ketika disiram, diguyur akan mensifatkan apa namanya, ya, aurat tadi. Namanya. Allahu a'lam seandainya itu sesuatu yang mudah untuk bisa mendapatkan yang tebal, ya, semacam selimut barangkali untuk menutup antara apa, aurat sampai kayak pusar sampai lutut, maka ini akan lebih baik tentunya wa'asdar dan lebih apa, lebih menutupi aurat. Ya, jadi ada kain untuk menutupi aurat dan ada kain untuk mengeringkan nanti, ya, untuk kemudian kita pindahkan jenazah itu ke mana, ke kain kafan. Baik. Juga gayung tentunya, ya, untuk menyiram. Qadifillah rahiman rahimakumullah. Kemudian alat berikutnya adalah meja untuk apa namanya, memandikan. Ya. Tidak ada keharusan bentuknya bagaimana. Ya, kalau tidak seperti ini maka tidak sah, tidak. Tetapi intinya adalah bagaimana agar meja itu atau tempat yang digunakan sebagai tumpuan jenazah itu memudahkan bagi, ya, mughassil, memudahkan bagi yang memandikan. Kalau mudah, ya, dia akan semakin sempurna di dalam memandikan. Ya. Dia tidak mudah capek, sehingga dengan itu dia akan apa, lebih baik di dalam melakukan apa, ibadah ini. Ya. Tapi kalau sudah posisinya susah, ya, mungkin dia berpikir untuk cepat-cepat apa, selesai. Ya. Baik, juga dari sisi apa namanya, air itu mudah untuk mengalir sehingga tidak menggenang. Ya. Apa yang ada di hadapan kita ini juga ini sudah bagus. Ya. Artinya ketika kita menguyurkan air tidak ada air yang tergenang. Kira-kira ada yang tergenang tidak ini? Ya. Tidak ada, yang lubang semua kan begitu. Ya. Jadi tidak ada air yang tergenang. Tinggal kalau posisi seperti ini sepertinya akan membuat apa, capek. Ya, tinggal ini nanti dinaikkan di atas. Ini hanya sekedar contoh agar apa namanya, agar kelihatan. Ya. Dan sebetulnya dalam praktek pun ditaruh di atas sana, ya, ditaruh di atas sana. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dan di dalam sebagian kitab fikih disebutkan bahwasanya tempat untuk tumpuan ini bagian punggungnya hendaknya lebih tinggi. Ya. Maksudnya agar lebih mempermudah untuk apa namanya, ya, untuk, ya, ini seperti juga tidak masalah. Seperti ini tidak masalah. Ya. Sekali lagi, ya. Mana yang paling mudah bagi apa namanya, bagi mughassil yang memandikan untuk memandikan jenazah. Sampai sini ada yang belum paham, Ikhwan? Insyaallah semua peralatan sudah baik. Daun bidaranya semakin banyak semakin bagus, ya, semakin banyak semakin bagus. Dan sekali lagi kalau kita hanya punya sedikit, ya, barangkali, ya, tidak bisa, tidak cukup, mencukupi untuk apa namanya, bisa menggunakan sabun, ya, bisa menggunakan sampo. Dalam hal ini mungkin ada sabun, ada sampo juga, ya. Terlebih mungkin di daerah antum nanti, ya, barangkali belum ma'ruf bidara, dicari bidara juga apa namanya belum tentu ada, maka apa namanya, kita menggunakan sabun dan juga apa, sampo sebagai pembersih. Sebagai pembersih. Tetapi tentu saja sidr tidak bisa digantikan. Ya. Sidr tidak bisa digantikan. Daun bidara tidak bisa digantikan. Artinya dari sisi apa namanya, itu yang datang di dalam nas. Ya. Irsiluhu bima'in wa sidrin. Ya. Irsiluhu bima'in wa sidrin. Ya. Jadi kalau mau ditambahkan tadi adalah apa? Ya, sabun, sampo, dan yang semisalnya. Aywa. Ya. Baik, terkait dengan masalah sisir, ya, baik, memang apa namanya, dalam hal ini sebenarnya ada khilaf dengan para ulama, ya, ada khilaf dengan para ulama, ya, tetapi yang rajih dalam hal ini memang seperti dilakukan oleh ummahatul atau oleh siapa, oleh Ummu Atiyah, ya, jadi Ummu Atiyah, ya, menjadikan rambut siapa, Zainab, ya, dikepang atau diikat, dikepang kemudian diletakkan di belakang apa? Ya. Baik, sebagian ulama mengatakan itu kan perbuatan siapa? Perbuatan sahabiyat, bukan perintah dari Nabi. Bukan perintah dari Nabi. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya sudah biarkan rambut tergerai biar saja rambut ya, seperti kondisinya semula, yang di belakang, yang di depan, di samping, dengan sisi pandang seperti itu. Karena ini adalah perbuatan siapa? Ummu Athiyyah. Perbuatan Ummu Athiyyah ya. Tetapi Allahu a'lam bishawab, walaupun itu perbuatan Ummu Athiyyah, perbuatan itu dilakukan di hadapan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aqarra dzalika. Dan Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan itu, menyetujuinya. Ya, menyetujuinya. Fahuwa mustahab, maka ini sesuatu yang mustahab ya. Bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang apa? Wajib. Nah, untuk kemudian mengepang. Sehingga kalau memang diperlukan ada apa? Sisir, ya kita siapkan apa namanya? Sisir. Nah, kita siapkan adanya sisir yang terkait dengan untuk merapikan apa namanya? Rambut wanita tadi. Ada yang masih perlu diingatkan, Ikhwan? Ya. Kenapa? Baik, tetap kita tutup karena ada kemungkinan orang masuk juga. Dan kita butuh untuk minta orang untuk apa namanya, barangkali tolong ambilkan. Ya kalau tidak siap-siap repot ya. Kan. Tentunya suami istri berbeda hukumnya. Ya dalam sisi aurat. Tetapi tetap kita tutup apa namanya, aurat karena ya mungkin kita membutuhkan apa? Bantuan untuk mengambilkan alat yang tertinggal dan yang semisalnya. Ya. Tidak masalah untuk suami dan apa istri, Allahu a'lam. Ya. Baik. Antara kering dan basah sama saja. Kalau kita ngambil langsung dari pohon berarti basah, kan begitu. Kalau kita beli tadi berarti sudah kering, gitu ya. Tidak ada masalah. Itu semuanya sidr. Ya. Itu semuanya sidr. Ya. Baik. Fadal, enggak apa-apa. Apanya? Untuk memutus kain apa? Kain kafan. Oh, baik. Kita tahap bertahap dulu. Nah, kita menyiapkan apa namanya? Untuk memandikan jenazah. Iya. Baik, kalau memang mau semuanya nanti tentunya ya kita langsung siapkan apa namanya? Jadi kalau sudah selesai langsung sudah siap itunya. Jangan ini sudah selesai kita baru mau ngurusi apa namanya kapan nanti juga ya repotnya. Artinya ya ini kita tahap per tahap kita membahas dulu masalah apa taksir. Ya. Baik. Nah, syukur-syukur ada tim tersendiri yang menyiapkan apa ya menyiapkan kain kafan. Ya. Sehingga di saat ini memandikan ada satu orang yang sedang menyiapkan kain kafan. Begitu ini selesai. Ya, langsung dia apa diletakkan di kain kafan sehingga betul-betul mempercepat proses apa namanya penyelenggaraan jenazah. Jadi sebaiknya seperti itu. Ya. Ada yang sudah menyiapkan kain kafan, ya. Baik, karena satu tim barangkali ada yang memandikan atau yang menyiapkan kain kafan. Baik, ini terkait dengan apa tempat untuk memandikan jenazah, nah, yaitu kursinya apa namanya mejanya, ya, dengan sifat seperti itu tadi. Kemudian ikhwati fillah rahiman rahimakumullah terkait dengan ruangan. Hendaknya ruangan itu adalah ruangan yang apa namanya tidak orang lalu lalang di situ dan tidak sembarang orang bisa masuk. Ya. Kenapa demikian? Sebagaimana telah kita sebutkan agar lebih tertutup kondisi apa namanya ya mayit. Karena bisa jadi mayit mengeluarkan bau yang tidak apa yang tidak enak atau mungkin mengeluarkan isi perut yang juga menyebabkan bau. Ya. Mungkin ada orang yang lewat kemudian mengucapkan kalimat jenazah kok seperti ini, nah, padahal ya sesuatu yang itu aib yang tidak boleh dia apa disebarkan. Ya. Cukup yang masuk ke dalamnya adalah mughassil, orang yang memandikan dan seorang yang membantu, yakfi. Cukup dua orang itu, atau dua orang yang membantu, atau tiga orang yang membantu, yakni sesuai dengan apa kebutuhan. Sesungguhnya satu orang yang memandikan dan satu orang yang membantu sudah cukup insyaallah, nah. Atau mungkin dua orang. Ya. Sehingga hanya tiga orang itu saja atau empat orang itu saja yang langsung ya menyaksikan apa prosesi pemandian ya prosesi taghsil al-mayyit. Nah. Baik, semoga di bagian putri juga sudah apa namanya sudah bisa difahami ya. Baik. Setelah itu kita akan langsung kepada apa namanya? Praktek. Prakteknya pakai apa ini? Nah. Iya. Iya. Baik, ini juga penting saya lihat antum pakai ini, masker ya. Masker juga diperlukan. Ya. Mimbab apa namanya? Mungkin ada ra'ihah ya. Ini akan membantu apa namanya? Membantu mughassil ya, membantu mughassil ya. Sekali lagi di dalam hadis tidak disebutkan ya harus pakai masker tidak. Ini sifatnya apa namanya? Sifatnya maslahat ya. Sifatnya maslahat yang seandainya mughassil itu nanti kondisi jenazah macam-macam. Ada kondisi yang sebagainya membusuk ya, ada kondisi jenazah yang mungkin ada penyakit yang mengeluarkan apa namanya? Ya, ra'ihah. Sehingga dengan itu ya akan membantu mughassil, membantu orang yang memandikan jenazah untuk dia lebih konsentrasi di dalam memandikan jenazah. Wa qala ba'dul ulama, ba'dul ahli ilmu juga mengatakan akan sangat lebih baik jika dibantu dengan adanya bukhur. Adanya apa? Bukhur, yakni semacam gaharu yang dibakar sehingga ruangan yang digunakan untuk memandikan itu apa? Ya, berbau wangi. Itu lebih menutup aurat apa jenazah dari sisi baunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti suaranya enggak jelas. Jelas masih ya. Ini apa namanya? Maslahat ketika seorang memakai apa namanya? Memakai masker. Nah. Baik. Mungkin ada yang bisa mengingatkan lagi atau yang belum barangkali ya. Ya. Ya, pada. Apa namanya? Atap untuk semakin tertutup semakin baik. Iya. Kalau ruangan kan sudah jelas lengkap ya. Ya kalau kemarin saya sebutkan di apa namanya di pemakaman batik ada tempat untuk ya memandikan khusus itu ruangan sudah namanya ruangan sudah rapat termasuk juga ada atapnya. Nah, kalau di kampung-kampung itu ya dibuat dengan apa namanya? Dengan tabir kan demikian, dengan tabir ya. Atapnya enggak ada apa-apanya misalnya, nanti masih ada orang yang sedang naik pohon kelapa ya kan. Mungkin lihat wah itu orang lagi memandikan. Sangat mungkin atau tidak? Ya, sangat mungkin. Seandainya ini ditutup akan lebih apa? Lebih baik. Intinya adalah ya ini bukan sesuatu yang harus ya. Tetapi ketika apa namanya tertutup semuanya ini ya, termasuk bagian atasnya juga akan lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ada ruangan khusus ini akan lebih apa? Lebih baik ya. Nah. Baik. Nah, nanti mungkin di tengah-tengah apa namanya perjalanan ada pertanyaan lagi atau mungkin ada hal yang perlu ditambahkan. Di sini sudah ada tim, alhamdulillah ya. Ya jadi mohon untuk ditambahi, dikoreksi dari apa yang mungkin kita luput. Ya. Siapa yang dimandikan, antum? Saya itu kagok sebenarnya ini, soalnya masih hidup. Apa? Ya, tafadhal. Sakit enggak ini antum di sini? Atau dikasih apa ini bawahnya kan biar enggak sakit itu barangkali. Enggak usah pakai itu aja, ya. Pakai itu enggak usah. Kenapa? Pakai itu. Hanya biar kelihatan barangkali, ya. Ya. Baik. Perlu pakai bantal enggak ini? Enggak ini untuk kan enggak harus ini ya kan. Ya, pakai bantal aja ini, ya. Ya, pakai bantal ya. Ini kan praktek ya. Nah, biar nyaman antum. Ya, kita beri kenyamanan. Ya. Baik. Disebutkan dalam sebagian sifat memandikan jenazah, ya, bahwasanya jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Artinya berarti mujurnya ke sana. Ya. Karena kiblat, ya, jadi nanti ketika diposisikan apa namanya duduk, maka dia menghadap apa kiblat. Ya, ketika dia didudukkan untuk menekan apa namanya perutnya. Tetapi tidak ada riwayat yang sahih dari siapa Nabi Alaihi Salatu Wasalam tentang menghadapkan ke arah apa kiblat. Nah, sehingga dalam hal ini insya Allah luas apakah mau dihadapkan ke arah kiblat atau tidak, sesuai dengan situasi dan apa kondisi. Ya, baik. Yang pertama kita lakukan adalah, ya, kita tutup. Tapi bagian ini ada muncul sebenarnya. Kita tutup bagian apa namanya, dari pusar sampai apa, sampai lutut. Ya, dari pusar sampai lutut ditutup. Ya, nah, karena ada lubang, ya kan, dan juga mungkin seperti ini posisinya, ya kan, untuk lebih memudahkan. Ya. Baik, setelah ini baju dilepas. Ya, ya, tidak usah dilepas. Ya, baik, baju dilepas. Ya. Ya, makanya kemarin dalam pembahasan, ya, di awal seorang baru meninggal itu apa namanya, seandainya langsung di apa namanya dicet lepas bajunya itu akan lebih baik, karena sebagian jenazah itu akan yantafih apa namanya kulitnya, ya, sehingga nanti susah untuk melepas. Ya. Baik, seandainya perlu untuk apa namanya menggunting, maka kita siapkan gunting tentunya, ya, untuk menggunting apa namanya pakaian. Namun seandainya bisa dilepas dengan mudah tanpa harus menggunting, ya, ya, maka dilepas tanpa harus apa? Menggunting. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Kalau sudah lepas semuanya pakaian, ya, baju, ya, maka apa namanya kita lepas juga aksesoris yang ada pada apa? Pada jenazah. Nah. Baik, tadi kacamata sudah dilepas, ya kan. Mungkin ada jam yang masih dipakai. Orang meninggal mungkin ada yang pakai jam. Kemudian dia mungkin memakai cincin, ya. Mungkin suka pakai cincin apa namanya? Ake, atau mungkin pakai cincin apa? Perak, itu harta dilepas. Kemudian juga gigi, kemarin sudah kita bahas. Seandainya ada gigi apa namanya kemarin? Emas. Ya, ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya, seandainya ada gigi emas, maka dia apa? Dilepas. Juga kaum wanita kadang masih pakai apa? Anting-anting. Ya, pakai anting-anting, dilepas. Kemudian juga apa? Kalungnya dilepas, seperti itu. Nah, bisa difahami insyaallah? Ya. Baru setelah itu, ikhwati fillah, rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Baik. Iya. Pelepasan, baik. Kemarin pada pembahasan yang telah lalu, di awal seorang meninggal, ya, disunahkan untuk menutup apa namanya mata dan juga mengikat lahyai, dua rahang. Ya. Baik, juga melemas-lemaskan persendian. Kemarin ketika baru apa meninggal. Ya. Baik. Iya, tadi kan tidak jelas. Sudah jelas. Ya. Baik. Dan apa namanya? Melemaskan persendian itu sejak meninggalnya apa namanya jenazah, ya kan. Baik. Dan diharapkan setelah meninggalnya proses apa namanya proses pemandian itu juga dilakukan segera, tidak terlalu apa namanya lama. Dan ketika proses pemandian pun juga apa namanya mungkin dilemas-lemaskan kembali, ya, persendian dan seterusnya, ya kan. Ya. Agar posisi ketika kita nanti menyela-nyela ini memang posisi sudah apa namanya sudah lemas, ya, tangan kemudian apa namanya semuanya seperti itu yang memang perlu di apa dilemaskan. Baik, sudah difahami insyaallah, ya. Baik, setelah itu kita masuk kepada apa namanya yang pertama untuk dilakukan, yaitu berusaha untuk membersihkan apa perut mayit, ya. Mayit, soalnya calon mayit ini, ya, bukan mayit, ya. Calon mayit, ya. Kita semuanya calon mayit, ya, dengan didudukkan, ya, ini bisa dibantu, ya kan, ya, bisa dibantu, ya kan, Posisi tidak dipaksa untuk ya, tapi posisi setengah duduk kemudian di baik. Untuk mengistinjakan dengan menggunakan tangan apa ya, Ikhwan? Tangan kiri. Baik. Ditekan ya kan dengan lembut. Semuanya dilakukan dengan rifq. Ya. Semuanya dilakukan dengan apa? Dengan rifq, dengan lembut. Nah. Baik, sambil apa namanya? Ya. Diguyur dengan air, air murni namanya. Sambil diguyur ya kan? Sambil diguyur ya. Jadi diguyur demikian. Ya. Baik. Nah, posisi yang mudah saya sebelah sana sebenarnya, ya kan, ya. Sebelah saya, kalau aku lihat posisi ini, nah, karena tangan saya harus saya masukkan ini, ya, untuk membersihkan apa namanya, ya, kubul dan dubur, nah. Jadi digondor terus yang banyak, ya kan, karena mungkin keluar juga banyak. Nah. Kemudian setelah itu kita istinja, kita bersihkan kubul, dubur, ya kan, ya, dan seterusnya. Bisa dipahami dengan menggunakan apa? Cukup insya Allah. Baik. Sebagian yang memandikan jenazah itu kuat apa namanya sendiri memang ya, kuat sendiri. Kalau kesalahan tidak kuat sebetulnya, perlu bantuan. Ya. Baik. Sudah dipahami sampai sini ya. Baik. Setelah itu ya. Apa saya tanya Ikhwan setelah ini antum yang jawab? Mewudukkannya, ya. Mewudukkannya. Baik. Dan di sini tentunya kita memiliki niat untuk apa namanya mewudukkan dan kita mengucapkan basmalah ketika memandikan apa jenazah, ya. Dengan menggunakan air, ya. Wudu kita mulai dengan apa? Dengan tangan, ya. Tangan, telapak tangan kita apa namanya? Kita perlu mungkin ada yang membantu sambil kita apa namanya ya tangan kanan dan juga tangan apa kiri berapa kali 3 kali yang ini sempurna ya 3 kali kanan dan juga apa kiri baik kemudian setelah itu ya melakukan wudu yaitu berkumur ya. Kemarin sudah kita sebutkan berkumur bukan menggunakan dia apa itu an air ya, kan. Ya nanti masuk ke dalam apa namanya ya perut tidak seperti itu namun cukup tangan ini diberi apa khirqah ya ini belum digunakan ya, Pak. Ya. Jangan pakai yang tadi digunakan untuk apa istinja ya sesuatu yang baru ya sesuatu yang baru kemudian kita masukkan ke mana ya mulut kita basahi dan kita bersihkan apa namanya mulut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang masalah siwak apakah disiwaki ya baik, tidak mengetahui, beliau mengatakan tidak mengetahui dalil akan hal itu, namun seandainya disiwaki juga, apa namanya, falabas. Ya. Baik, tapi intinya berkumur itu adalah dengan kita memasukkan kain yang basah untuk membersihkan mulutnya. Ya. Kemudian juga hidung. Hidung juga demikian. Ya. Hidung juga demikian. Baik, kemudian setelah itu wajah. Ya. Wajah kita usap ya dengan kita suci dengan apa air 3 kali ya kan baik ya, dengan 3 kali kemudian setelah itu apa tangan ya, tangan kanan juga 3 kali ya sambil ada yang bantu guyur ya kan 3 kali ya baik dan sambil menyela-nyelai apa jari ya, sambil menyela jari kemudian sebelah apa kiri ya, sebelah kiri juga demikian. Setelah itu kita usap apa? Kepala juga apa? Telinga. Baik. Dan yang terakhir adalah mencuci kaki ya sampai mata kaki sebelah kanan 3 kali, kemudian kiri apa? 3 kali. Nah. Sampai di sini selesai al-wudu. Baik. Bisa difahami, Pak? Fadal. Iya. Tidak pakai air biasa, untuk masa air biasa ya, itu air biasa, ya. Itu air biasa. Nah, baik. Terkait, ya, sekarang sudah selesai berarti tinggal mencuci apa namanya, seperti ucapan Ummu Athiyah, Nabi Alaihi Salatu Wassalam mengatakan, untuk memandikannya salasan au khamsan au sab'an atau dalam sebagian riwayat au aktsar min dzalika in ra'aitun dzalik atau lebih dari itu ya jika diperlukan. Dan di sini ya yang afdal adalah witir. Yang afdal adalah apa? Witir, menjaga witir. Ya, menjaga witir. Nah, namun terkadang tidak sampai witir karena air habis atau dengan sebab yang lain, maka tidak mengapa. Ya, tetapi diupayakan untuk witir. Salasan dan ini mudah. Salasan au khamsan au sab'an. Au aktsaru min dzalik atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalik. Wabillahi taufik. Di dalam masalah ini ada khilaf dengan para ulama sesungguhnya. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin ya, menyebutkan jalannya dari Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Sirin langsung mengambil ilmu tentang memandikan jenazah dari siapa? Ummu Atiyah ya. Baik. Di mana di dalam memandikan itu cucian yang pertama dan cucian yang kedua adalah dengan air dan sidr. Ya. Baik, air dan apa? Sidr. Dan yang ketiga dengan menggunakan apa? Kafu. Baik, ada sebagian yang mengatakan yang pertama dengan air yang bersih, yang kedua dengan sidr, yang ketiga dengan apa? Kafu. Ala kulli hal, seandainya seorang mencuci satu kali pun ya, itu sudah sudah sah sebagaimana telah kita sebutkan ya dalam pembahasan yang telah lalu ya ala al-qawli rajih menurut pendapat yang rajih. Yang penting ya air itu telah membersihkan atau telah mengenai seluruh apa tubuh jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita mulai untuk memandikan apa jenazah dengan menggunakan air wa sidr. Air dan sidr sebelah kanan mana sini ya, ya baik. Ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan, ya. Baik. Sebelumnya kepala dulu, ya. Kepala dulu berarti air dan, ya, saya lupa nama. Jadi air dan apa namanya? Daun bidara kita ambil apa namanya? Kita ambil busanya, ya. Kemudian kita basahi, baik kita bersihkan, ya. Baik. Kemudian kita apa namanya? Bilas dengan air, apa namanya? Tentunya air. Baik. Kalau seorang pakai sampo, sabun kan perlu di apa? Bilas dengan air, ya. Baik sampai bersih rambut kepala. Ya. Baru setelah itu kita mulai mencuci bagian sebelah apa? Sebelah kanan. Baik, kita cuci sebelah kanan bagian depan dulu. Ya. Bagian apa? Depan. Ya. Ingat semuanya dengan sabun. Enggak, saya enggak apa-apa. Nanti kalau pakai itu yang di depan ini enggak juga melihat ya. Jadi ada sisi positif negatifnya. Ya. Lihanya juga. Nah. Ya. Rambut dan lihya. Kalau ada lihanya dibersihkan. Baik. Sebagaimana diterangkan oleh Syaikhul Aziz bin Baz kemarin, ya. Rambut, kepala dan apa namanya? Lihya. Ngeten mawon nggih, ingkang wingking sabar berdiri. Yang di depan sabar naik turun. Baik. Baik. Air dan daun bidara kita mulai mencuci ya pada tubuh bagian apa? Depan, ya. Baik. Kita dari kepala ya, terus seperti ini. Nah, kita bersihkan ya kan. Sampai apa namanya? Ya, kaki. Terus kemudian ya. Artinya sekali ini sampai penuhi dianggap sekali itu tapi baru bagian apa depan baru bagian depan ya. Dan sambil dibersihkan dan setiap melewati perut apa yang dilakukan ya sambil dipegang ya. Barangkali masih ada yang keluar toit. Kemudian setelah itu bagian sebelah apa ya bagian belakang. Nah ini untuk itu kita ya, miringkan ke sana. Ya. Nah, kalau ini mudah, soalnya masih hidup. Jadi, miring sendiri aja ya. Nah, seperti itu ya. Baik, dibantu untuk ini. Nah, kemudian kita apa namanya? Ya, kita guyur. Ya, baik. dengan tetap menjaga apa tadi? Aurat, ya. Terus nah. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Berapa kali berarti sudah ini? Satu kali, bukan dua kali. Ya, karena yang namanya satu kali adalah sempurna depan dan apa? Belakang. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Sambil terus di apa? Dikosok, ya. Dikosok dengan apa namanya? Dengan lembut, ya. Baik. Kemudian dimiringkan sebelah apa? Ya. Baik. Biar sebelah sana kelihatan. Baik. Miring. Ya, miring sendiri aja sudah, ya. Mudah, enggak perlu. Ini hanya gambaran perlu pembantu, ya. Itu dibersihkan. Nah, dari sini semuanya, ya. Kosok. Terus terus seperti itu. Ya. Jadi sudah selesai berapa? Sekali. Iya. Baik. Apabila itu. Nah. Barangkali keluar apa namanya? Sabar. Ya. Air daun bidara sudah cukup. Iya, tandanya daun bidara ini memang ya ini sudah cukup. Karena Nabi mengatakan irsilu bima'in wasidrin. Iya. Baik. Tapi sekali lagi seandainya memang tidak ada, ya, au nahwahu atau menggunakan yang semisal dengan daun bidara yang bisa bersih, jadi mungkin pakai sabun, ya kan? Tapi ya pakai sabun sekaligus dia apa namanya? Ya, ini sudah mencukupi. Ya. Baik. Memang di sini tidak ada sabun dari kita apa namanya? Tetapi seandainya memang diperlukan sabun termasuk kepala, sampo, ini kan tetap nanti harus dibilas. Mensuci dengan sabun dan dibilasnya itu dihitung berapa? Ya, satu sempurna itu, depan dan belakang. Ya. Depan dan belakang, bukan hitungan siduk. Karena kemarin ada pertanyaan, kalau satu siduk satu, nah, kalau seperti itu nanti banyak sekali. Ya. Satu siduk tidak cukup. Apabila nah, ya. Itu. Baik, ini satu. Yang kedua juga sama tadi, depan belakang. Yang ketiga juga apa? Depan, apa? Sebelah kanan, nanti apa? Kiri. Berarti selesai sudah apa? Dua kali. Tadi saya sebutkan berhenti tadi. Seandainya ketika kita menekan perut keluar lagi apa namanya, ya, kotoran, berarti kita guyur lagi. Ya, kita guyur lagi, kita istinja lagi, bersihkan kubul dan apa? Tubuh. Ya. Baik. Bersihkan kubul dan tubuh. Kemudian masuk cucian yang kedua. Nah, jika sudah selesai. Sekali lagi ini kondisi jenazah macam-macam. Atau yang mungkin karena apa namanya sakit, kemudian banyak kotoran, ya, lem dan seterusnya sambil dibersihkan. Jika diperlukan air yang hangat maka, ya, diperlukan dengan menggunakan air yang hangat. Ya. Baik, bisa difahami insya Allah. Ya. Kalau ternyata belum juga bersih, tambah lagi cucian yang berapa? Ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Seperti itu. Ketujuh. Artinya melihat kondisi apa? Jenazah. Jadi jangan apa namanya, pun sudah bersih, air masih banyak sekali ini. Masih bergentong-gentong, akhirnya dihabiskan. Sampai nyuci berapa kali. Tidak seperti itu. Kalau sudah cukup, sudah. Ya. Dengan thariqah, dengan cara seperti itu. Yang terakhir, ikhwati fillah, nanti kita akan mulai lagi seperti tadi. Yang terakhir adalah dengan menggunakan air dan apa? Kafur, air dengan kafur, ini kafur barus, ya. Kafur barus kita masukkan, ya. Kemudian air itu bercampur dengan kafur barus, ini sifatnya dingin, satu, ya, sebagaimana tadi dia sifatnya membersihkan, ini sifatnya dingin dan juga sifatnya apa namanya, baik, wangi, serangga. Baik, di dalam kita mensuci dengan sidr, terkadang ada apa namanya, tadi apa, mungkin karena kita tumbuk itu ya, ya itu mungkin perlu apa namanya, perlu dibilas. Ya, Allah a'lam. Yang terakhir adalah dengan menggunakan kafur. Ya, air kafur ini, ya, air kafur ini, ya, dijadikan sebagai cucian yang apa? Terakhir. Ya, dijadikan sebagai cucian yang terakhir. baik yang sebelah kanan atau sebelah apa? Kiri. Dan secara keseluruhan juga cucian yang terakhir adalah apa? Kafur. Baik, maka kita apa namanya? Suci ya. Seperti ini terus ya. Ya. Kemudian sebelah sana. Nah, sendiri, ayo. Ya, sendiri. Baik, kita guyur ya. Baik. Baru setelah itu sebelah kiri ya. Ambil. Nah, untuk sebelah kanan. Baik. Insya Allah sudah difahami, ikhwan. Ya. Baik. Ya. Selesai. Alhamdulillah. Nah. Tapi kalau asli capek sekali, ikhwan. Ya. Baik, dan memang pemandi jenazah memang butuh apa namanya? Keikhlasan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, sebagian jenazah mungkin korban apa namanya? Kecelakaan yang darah terus apa? Keluar. Ya, sebagian lagi mungkin kepalanya enggak ada, ya kan. Baik, kemudian tangannya satu enggak ada. Ya, ini anwa, ya. Kondisi apa namanya? Berbeda-beda, kondisi bermacam-macam, ya. Baik. Masuk ke laut, kepalanya sudah dimakan ikan hiu. Baik. Tinggal apa namanya? Jenazah tanpa kepala. Kalau ini enggak menakutkan, ikhwan, ya. Ya. Baik, nasallallahu alaihi wa afiyah. Bisa dipahami, ikhwan? Tafadhal, ada pertanyaan. Tafadhal. Boleh masuk, boleh anu. Lihat situasi, lihat kondisi. Itu kalau sudah bersih, tinggal apa namanya? Mengguyurkan saja, ya. Nah. Dan kalau masuk ke dalam, hati-hati kalau kita tidak memakai apa namanya? Ya. Karena di dalam ada apa namanya? Ada aurah. Ada aurah yang mughalladhah, yang tidak boleh kita menyentuhnya. Padahal. Kalau tadi kan pertama ada diusuri. Ya. Diusuri waktu penyucian. Hmm. Keluar lagi, ya. Itu diusuri lagi atau enggak? Baik. Dalam proses penyucian. Ya. Pertama, ikhwan, itu ada pertanyaan. Ya, ini kemarin sudah terjawab sebenarnya ya dalam pembahasan kemarin, ya kan? Baik. Atau tadi pagi ada pertanyaan semacam itu. Ya. Seandainya di tengah-tengah kita memandikan yang pertama, apa yang kedua, apa yang pertama bahkan keluar apa, ya, kotoran. Ketika sebelah kanan tidak keluar kotoran, ketika mencuci sebelah kiri ditekan malah keluar apa, kotoran. Oh, banyak lagi. Ya, ya sudah, berarti kita istinja lagi. Ya. Ya, tetapi kita masih punya cucian yang keberapa? Kedua. Punya cucian yang ketiga. Nah. Seandainya cucian yang kedua nanti setelah diistinjakan tidak mengeluarkan apa? Ya, kotoran. Ya, cucian yang ketiga juga tidak mengeluarkan kotoran, maka ya tidak diwudukkan lagi. Tidak diwudukkan lagi. Namun seandainya setelah cucian apa? Terakhir. Memang ini kotoran tidak mau berhenti. Ya. Maka diistinjakan kemudian diupayakan untuk dia apa? Ditutup. Ya, ditutup dengan menggunakan kapas ya, atau digunakan apanya sesuatu yang ya bisa menutup itu, ya. Dan setelah itu diwudukkan kembali. Dan ini pun hukumnya tidak wajib, ya. Karena wuduk dalam hal ini adalah apa? Sunnah. Ya. Di dalam hadis dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan wuduk di situ hukumnya apa? Sunnah. Ya. Baik, karena ketika beliau memerintahkan orang yang ihram untuk dimandikan, Rasul tidak menyebutkan wuduk. Rasul hanya mengatakan ighsilu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dengan air dan apa? Sidr. Dan tidak disebutkan di situ wudu. Dari situlah maka ya beliau Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah alaihi berpendapat itu hukumnya apa? Ya sunnah. Baik, disebutkan dalam hadis Ummu apa? Atiyah. Baik. Namun sekali lagi ikhwati ini hukumnya apa? Sunnah. Seandainya misalnya oh tadi belum diwudukan, enggak sah wudu, enggak sah mandinya, enggak. Ya, tetap sah apa namanya? Mandinya. Tetap sah mandi. Jadi kondisinya seperti itu, ikhwan. Keluarnya kotoran itu satu sebelum mandi. Ya, tadi ketika pertama, bisa jadi sebelum mandi. Setelah itu tidak keluar selama mandi. Atau keluar di tengah-tengah apa? Mandi. Kalau keluar di tengah-tengah mandi, cucian berikutnya apa? Mensucikannya, ya, mencukupinya. Atau yang terakhir adalah keluar di akhir selesai apa? Mencucikan jenazah. Memang tidak bisa keluar. Maka upaya yang dilakukan adalah berusaha untuk menghentikannya, ya. Baik. Jika diperlukan memang apa namanya? Wasail al-tib al-haditsah, seperti pentos misalnya, kalau uang keluarnya cukup apa namanya banyak, maka tidak mengapa. Atau dibuatkan semacam sawat, ya, untuk menutup apa namanya, ya, tadi tempat untuk keluarnya. Ya. Dan insya Allah mungkin cukup dengan, barangkali ada yang cukup dengan menggunakan apa, tapas. Wallahu a'lam. Ya. Nah, monggo. Apa? Ayo, ayo. Doa wudhu. Setelah wudhu. Nah, ini bagi yang memandikan basmalah. Ya. Adapun doa setelah wudhu bagi yang apa namanya? Allahu a'lam. Ya. Saya belum pernah mendapatkan penjelasan. Ya. Masalah ini. Ya. Nah. Iya, betul. Setelah memandikan menggunakan air waktu berdarah itu, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Ya, artinya masih dalam satu cucian tadi. Ya, ya. Dalam satu, tapi cukup dengan ini sebenarnya. Karena Rasul mengatakan ifsilu bima'in wasidrin. Dan ini kembali kepada siapa? Yang memandikan. Ya. Ya, itu tadi. Kalau memang diperlukan untuk anu kita, ya, ya Allah anu. Oke, monggo. Nah, ada upaya untuk tidak masuk. Iya. Sebagaimana dalam keadaan hidup dimasukkan ke ini menyakitkannya, maka demikian pula ketika kita memandikan jenazah ada upaya untuk tidak masuk ke dalam apa? Ya mulut. Oleh karena itu disyariatkan ketika baru meninggal diupayakan untuk menutup apa? Mengikat dua rahang agar mulutnya menutup, ya. Di antaranya tidak masuknya apa tadi? Ya, hewan-hewan, dan ketika memandikan juga ya, lebih tatak bagi yang memandikan. Allahu a'lam. Selesai mandikan jenazah, ikhwan. Ya. Anak-anak paham tidak? Bisa ya? Nah, bisa sudah, nah, insyaallah. Ya. Ya. Baik, iya. Ada lagi, baik. Ini tadi saran saya untuk yang ini adalah kain yang apa namanya? Tebal. Nah, agar lebih apa namanya maskur nih. Tapi berikutnya ikhwan, kalau sudah selesai berarti ya jenazah akan kita keringkan. Kan demikian. Ya. Baik. Ya. Baik, kemudian kita gunakan untuk apa namanya? Mengeringkan apa namanya? Tubuhnya ya kan. Baik. Kita keringkan apa? Tubuh dari apa? Jenazah. Sudah perlu menggunakan handuk. Dalam hal ini luas nah, kain untuk mengeringkan apa? Jenazah. Jadi caranya seperti itu kita tutup ya. Kemudian kita apa namanya? Kita tarik ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, monggo. Apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya. Diupayakan untuk apa? Ganjil. Nah, ya. Baik. 3 5 7 baik, au aktsaru min dzalik. Atau lebih dari itu in ra'aitu nadzalik. Dan berusaha untuk ganjil dalam hal ini. Iya. Ewa, iya. Seperti itu. Diupayakan untuk ganjil berarti kalau sudah 4 tambah yang kelima. Seperti nas dalam hadis tadi. Iya. Untuk menunaikan hak jenazah. Allahu a'lam. Fadal. Iya. Giginya biasa. Oh, kalau tidak punya harga, tidak usah. Ya, sorry. Kalau tidak ada harganya, ya kan, malah jadi ya kepikiran yang hidup juga. Ya. Bahkan emas pun, kalau ketika dilepas itu menyebabkan mungkin apa namanya, ya pendarahan, ya kan terambil businya, ya sudah biarkan saja. Ya. Tapi seandainya itu sesuatu yang apa namanya memiliki nilai, seperti kemarin saya sebutkan hidung palsu dari apa? Emas, ya. hidung palsu. Mungkin orang ini terpotong di sini. Ya. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat. Ya. Baik. Ya, kalau Allah bang bagaimana? Ya, kan? Dibuatkan dari besi ketika itu. Namun ternyata kemudian bau dan macam-macam karatan dibuatkan dari apa? Emas. Ya. Dibuatkan dari emas. Ini berapa gram kalau untuk hidung? Ya, kan? Ya. Ya, tentunya ini sesuatu yang apa? Yang berharga. Ya. Kalau mudah naz'uhu, ya, mudah untuk diambil termasuk gigi tadi, ya. Ya. Maka diambil. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Insyaallah wabih di sini kita masuk ke pembahasan apa namanya? Kafan. Ya, semoga untuk yang putri bisa memahami. Nah, ya. Dan sekali lagi memandikan jenazah itu apa mudah. Insyaallah taala apa yang ada dalam hadis Ummu Athiyah itu Nabi mengajarkan dengan qauli, dengan ucapan, langsung bisa dipraktikkan oleh para sahabat. Baik. Ini sepertinya yang praktek sakit tadi ini. Ya. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Kemarin sempat ngobrol dengan ikhwan, ya, ada di sebagian daerah sisa air apa namanya, jenazah itu ada yang buat rebutan untuk apa namanya, untuk mencuci muka orang-orang yang hadir. Ini apa namanya ya, entah maksudnya ngalap berkah, entah maksudnya agar tidak kena bala, macam-macam. Ya, ini tentunya keyakinan-keyakinan yang batil yang seperti ini. Oh, ini yang bagus. Ya. Baik. Oh. Baik. Ini kain kafan yang dijual di anu ya. Di mana pasar ya? Baik. Ini kain kafan yang ada ya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan kain kafan. Yang perlu disiapkan adalah satu kain kafan. Ya. Yang kedua adalah gunting. Ya. Baik. Yang ketiga adalah ya wewangian. Ya, wangi-wangi ini ya, kalau di ini duyung bukan? Oh bukan. Kalau di anu ya masih duyung ya kan. Baik. Ada atip, ada dua jenis tip. Tip yang bentuknya cair, ada tip yang bentuknya apa? Padatan. Ya. Termasuk kafur itu adalah tip, namun bentuknya apa? Padat. Dan kalau kita baca hadis ada kalimat hanut. Hanut, hanut itu tip tapi bentuknya apa? Padatan. Itu biasanya ditumbuk. Ditumbuk nanti di uwur-uwurnya di mana? Ya. Di kain kafan tadi kan. Ketika kafan sudah ditumpuk terutama pada bagian apa? Bagian dubur ya. Bagian situ diberi apa? Diberi wangi-wangian ya. Nah. Jadi ada minyak wangi ya, apakah itu cair atau apa? Padat ya. Toit juga apa namanya? Kapur barus juga bisa termasuk tau min apa namanya? Toit ya. Toit kemudian tentunya tempat yang mudah untuk apa namanya untuk meletakkan jenazah. Kalau seperti ini sepertinya agak susah ya. Ya, tapi mudah dalam hal ini bebas untuk apa namanya diletakkan dimanapun. Kalau posisi di atas kan mungkin mengangkatnya lebih apa lebih mudah lah. Ya. Baik, yang lainnya, baik ada yang bisa mengingatkan apa yang diperlukan yang lain? Apa? Ya nanti ketika memotong. Ya, baik. Apa? Oh yang jadi anu ya, baik. Terus sekarang kita akan memotong apa kain. Kita langsung praktek untuk beliau ya. Ya. Baik, kuku baik. Tadi belum kita sebutkan ya kan. Itu luput ya. Luput. Seandainya memang perlu untuk artinya melihat kumis panjang ya, kuku juga panjang, tidak mengapa untuk dia apa? Di ya. Baik. Ngukur nggak perlu dipasang dulu ya kalau jenazah. Kalau ini kan karena eman-eman tempatnya ya 2 meter. Jadi kurang lebih ya tinggi apa namanya tinggi jenazah ditambah kurang lebih 50 cm. Ya 25 atau terserahnya. Tapi yang penting bisa diikat. Kalau tinggi 150 kemudian kita sediakan 155 nggak ketemu nanti. Ya. Jadi kurang lebih paling tidak ditambah berapa 50 cm dari apa dari tinggi. Ya, atas bawah. Enggak, atas jempol 50. Ya, 25-25. Ya. Baik. Baik. Langsung potong. Bisa dicopek ini ya. Baik. Disiapkan berapa lembar, Ikhwan? 3 lembar. Baik, ini juga demikian. Oh, mana yang atas? Baik, untuk yang putri tafadhol untuk menyiapkan ya. Jadi kita gunakan untuk putri juga 3 lembar dulu. Untuk putri kita mengkafani dengan 3 lembar apa? Kain kafan ya. Kalau jenazah tingginya adalah tadi kurang lebih 150, maka ditambah 50 cm. Jadi kita motong 2 meter. Atau lebih dari itu lebih baik ya, agar ikatan lebih kuat nanti. Setelah kita potong 3, kita siapkan tali. Ya, kita siapkan tali. Ya. Kemarin ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Bas tentang berapa jumlah tali. Apa jawaban beliau? 2. Ya. Atau apa? 3. Intinya adalah apa? Ya. Kuat dan tidak lepas. Baik. Atau lebih dari itu, ya, memang ada hajat. Sampai 7, misalnya 6, 5, atau 7. Ya, tidak mengapa. Ya. Jadi tali sudah diletakkan di bawah dulu, ya. Jangan sudah ditapa, begitu sudah dipasang, tali ini urung. Ya. Akhirnya apa namanya harus mengangkat apa? Jenazah. Ya. Jadi tali diletakkan pada bagian paling bawah. Ya. Apa? Ya, posisi. Yang kaki yang pendek aja mungkin ya, atau panjang nggak apa-apa. Ya. Baik, sambil kita menyiapkan apa namanya tali, ya, ukuran kain kafan itu ya berbeda-beda tentunya. Ini ukuran berapa ini? 105. Ya. Jadi kalau antum lihat seandainya jenazahnya saya, antum bisa bayangkan. Ya. Ini untuk anu, ya. Ini, ya. Ini tidak akan rapat di sini. Ya. Tapi kalau jenazahnya anak kecil, ya kan? Ini satu lipatan mungkin bisa. Ya. Sehingga dari sini nanti tidak ada aturan khusus. Ya. Sekali lagi tidak ada aturan khusus. Intinya bagaimana agar kain kafan ini nanti mencukupi, ya, dan menutup apa namanya jenazah. Nah, dalam hal ini kalau memang kondisinya seperti ini dan jenazahnya ini yang dijadikan praktek cukup gemuk, ya, maka kita siapkan agar bagaimana bisa apa namanya. Baik. Yang tengah nanti bagian atas. Nanti sepertiga ini kita gunakan untuk ditutup. Jadi sepertiganya. Ya. Jadi sepertiga ditumpangkan di sini. Kurang lebih. Ini bagian tengah. Seperti ini bisa. Ini salah satu apa? Tariqah. Ya. Bisa difahami, Pak? Baik. Jenazah tadi masih di atas sana. Ya. Di atas tempat ya, posisi tertutup. Iya. Kita kasih hanut tadi. Kita kasih hanut ya, sini hanya contoh saja ya. Kita kasih hanut, kemudian kita kasih apa namanya? Minyak wangi ya kan. Baik. Termasuk tubuh dari jenazah dikasih apa? Ya. Kayak minyak wangi ya. Baik, Pak. Kopi. Nah. Ya mungkin dibutuhkan barangkali kopi ya. Kalau ada penyakit yang bau. Ya. Ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan diajukan kepada Mas Syaikh ya. Jika jenazah itu mengeluarkan ro'yah yang sangat menyengat ya, sehingga diperlukan untuk dibungkus dengan plastik. Ya, dibungkus dengan apa? Plastik. Maka tidak mengapa dibungkus dengan apa? Dengan plastik juga agar bau tidak apa? Nah, ya. Ya. Baik. Adapun tentang masalah kopi ini qohwah ya kan? Ya, saya belum pernah mendapatkan dalam kitab-kitab itu, tapi ma'ruf itu fungsinya adalah untuk mengurangi apa? Bau. Tapi yang jelas yang kita siapkan adalah hanut. Ya. Wangi-wangian ya. Baik. Kapur barus juga ya. Baik. Sehingga nanti fi'idnillah orang yang melihat dan melewatinya akan mendapatkan jenazah ini dalam keadaan apa? Baik, bau yang keluar juga. Baik, makanya ketika ditanya Syekh Abdul Aziz tentang memasukkan dalam plastik ya, bagi yang mungkin mengeluarkan ro'yah karena membusuk atau yang semisalnya tenggelam di laut kemudian diangkat sudah, nah ini tidak mengapa, Allah a'lam. Baik. Jenazah siap. Ini dianggap kita mengangkat ya, dan masih ada apa namanya, masih ada penutup pada bagian apa ya, ya. Baik, ini hanya misal satu Ikhwan. Tadi dalam posisi kita angkat masih apa namanya, ya tertutup ya aurat. Ketika kita mengangkat pun juga harus hati-hati ya, ya agar jangan sampai lepas apa namanya penutupnya. Baik, kalau sudah siap seperti ini ya, dan pada bagian apa namanya perut kemudian dikasih apa minyak wangi. Nah, sebagian ulama berpendapat untuk juga memberikan wangi-wangian pada anggota apa sujud, ya, pada hidung, ya, pada juga kaki, ya, lutut juga demikian. Nah, ini diantara yang diikuti oleh sebagian para ulama. Nah, ya. Ala kulli hal sudah siap semuanya, kemudian kita tutup kain kafan, ya, dimulai dengan yang sebelah apa? Apa tadi? Kanan. Kanan sebelah mana sini kanan? Ya. Kenapa? Iya, bisa. Nah, seperti ini. Posisi menutup seperti ini. Iya. Iya. Iya. Bisa. Tidak usah. Mungkin di situ tidak ada orang ya. Bisa kita apa namanya lepas. Ini agar tidak apa namanya terlihat awal. Baik, ada yang perlu saya ingatkan, posisi tangan. Kemarin sudah kita bahas ya. Posisi tangan adalah apa namanya? Ya, seperti biasa, adi. Ya, tidak dalam posisi apa? Bersedekah. Ya. Nah, gatel beliau. Apa ya? Ini semuanya. Kalau ini kan tidak mungkin. Terlihat apa namanya? Ya, ini langsung semuanya. Kipas angin ya, Pak. Kipas angin. Ini bagaimana agar rapi ya. dengan lembut, tidak kasar, tidak tergesa-gesa. Baik. Ya. Nah, ini laki-laki. Perempuan juga kita berpraktek tiga. Ya. Kita praktek tiga dulu. Ya, kita praktek tiga dulu. Kemarin sudah kita bahas tentang khilaf dalam masalah ini. Ya. Jadi untuk wanita juga tetap dipraktekkan dengan tiga apa namanya? Tiga kain. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan satu kain pun juga apa? Cukup. Seandainya kain itu apa? Menutup aurat. Baik, tali diikat, ya. Tadi kalau masuk ke liang lahat dilepas atau dibiarkan? Dilepas, sehingga diikat dengan posisi nanti mudah untuk dilepas. Ya. Tidur pada sebelah apa? Kanan. Maka ikatannya dari sebelah kanan. Nanti susah melepasnya. Ikatan sebelah kiri atau dekat dengan apa namanya? Ya, sebelah kiri. Ya. Ini jumlah ikatan mungkin enggak, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 cukup mungkin. Ya kan? Enggak harus sekali berapa? 7. Kalau enggak 7 kemudian tidak sah. Intinya adalah bagaimana ikatan itu menjadikan kain kafan kuat. Ya. Kurang. Dan diikatnya dengan ikatan hidup ya, jangan ikatan mati, tali hidup. Nah, untuk bagian kepala sama seperti bagian kaki, ya, seperti pada bagian apa? Kaki. Ini di apa namanya? Blender ya, agar kowi, agar kuat di sini, sabit ya, diikat di sini. Ya. Sudah dikembalikan ke mana? Ke arah depan ya. Ada ikatannya lagi juga bisa ya. Ya. Apa ini cukup bisa ya? Ya. Cukup. Baik. Atas juga nanti dia apa namanya? Digenteng kemudian diarahkan ke depan ya. Baik. Ya, nanti kita semua akan seperti ini, Pak. Iya. Kita tinggal bagaimana? Baik. Oh gitu ya. Iya. Iya, sesuai kebutuhan. Terkadang kebutuhannya cuma dua. Kayak ini kalau ini apa namanya? Lebar itu satu ikatan sudah apa namanya? Cukup. Jadi dengan diikat dua atas dan bawah sudah apa? Cukup. Atau mungkin agar kuat tengah dikasih apa? Satu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kadang yang kita saksikan berapa? Tujuh. Ya. Baik. Untuk di bagian leher juga. Ya. Diberi lagi. Seterusnya Allah. Allah. Maksudnya bukan menutupi, tapi memberi minyak apa namanya? Wangi. Kalau memang itu keluar darah, maka ini sesuatu yang punya maksud lagi tertentu, yaitu agar darah tidak apa? Tidak keluar. Darah tidak keluar. Allahu a'lam. Baik, itu juga tidak masalah. Nah, tadi kita sebutkan diberi apa namanya wangi-wangian, ya. Baik, jadi dikasih semacam apa namanya, baik, terutama ketika mengeluarkan apa, ya, itu nanti digunakan untuk agar dia tidak keluar dari, ya, dari tubuh. Tapi seperti inilah yang apa namanya cukup, ya, dengan 3 buah kain kafan. Monggo. Menghilangkan kotoran, ya, cukup menghilangkan kotoran, insya Allah, ya, itu masyakohnya, masyakoh, ya. Ya, makanya memandikan itu berusaha semaksimal mungkin, dan kalau memang dari pemandian yang pertama, kedua kok selalu apa keluar, dilakukan langkah antisipasi, man. Ya, dengan memberikan apa namanya macam ya, ya tadi ya, tadi apa namanya kain tadi yang diberi, man. Kalau tidak diperlukan, tidak perlu apa namanya pampers itu, kondisi yang saya sebutkan tadi misalnya besar terus keluar terusnya, kita berikan itu cukup apa ya? Iya. Oke. Yeah. Iya. Yeah. Baik. Ini dulu. Iya. Baik. Iya, sudah tutup. Sudah tutup. Kenapa? Tidak dibuka. Iya. Tutup. Allah a'lam. Ya, Allah a'lam. Apakah itu termasuk had yang harus ditunaikan, ya kan? Bagi orang tuanya, khususnya. Allah alam. Ini baru tak dilihat. Bisa tidak antum, mas? Kain kafan antum? Antum, bisa kain kafan ini tidak? Tidak bisa. Tidak bisa tidak kira-kira? Antum melihat, bisa tidak? Kalau terpaksa antum harus mengkafani orang. Ya. Belum bisa, ya. Belum bisa, mudahnya insya Allah kan, dibantu sama temannya, ya kan, ya, kan? Ya belum berani. Atau ada pertanyaan? Kenapa? Baik, tadi sudah saya bahas di mana, ya. Ini masalah khilafiyah, ya. Seperti Syekh Al Albani rahimahullah beliau mengatakan tidak perlu itu, ya. Ya. Tidak perlu dikasih kapas dan seterusnya. Tidak. Ya. Syekh Saleh bin Fauzan juga masyhur yang lain, ya, diberi minyak pada bagian-bagian apa? Sujud. Hidung termasuk yang ditempelkan pada apa? Sujud. Maksud saya sebutkan seperti ini agar di masyarakat kita tidak apa namanya, ya, tidak berdebat dalam masalah seperti ini. Ya. Masyarakat. Ya, seperti itu bilang, wah ini bid'ah, ya, ya. Ya, tidak sah, nah, ya, repot lagi. Nah, ya. Ya. Itu yang saya maksudkan di sini. Ya, ya. Baik. Jadi termasuk masalah apakah wanita itu 3 lembar atau apa? Ya, 5 lembar. Ya. Sebagian ulama mengatakan 3 lembar. Ar-rajul kal mar'ah. Laki-laki seperti apa? Wanita. Ya. Tidak lebih dari itu. Ya. Yang wajib adalah berapa? 1. Ya. Baik. Ini qaul ba'dul ulama. Ya. Kita lihat di tengah masyarakat, ya. Berapa mereka gunakan? 5. Ya kan. Tapi ada tambahan dari apa? 3 ini. Baik. Mungkin sebagian kita, ya kan, karena saya pribadi berpendapat 3 cukup untuk laki-laki dan apa? Wanita. Kemudian melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian kita mengatakan itu salah. Ya, itu batil. Ya. Kita sudah mengucapkan seperti itu, ternyata jumhur ulama, kebanyakan para ulama, ya, mengkafani lebih dari berapa? 3 untuk kaum wanita. Bahkan Syekh Abdul Aziz Baz yang kemarin kita baca 5 lembar. Nah, ya. Ya. Di situ kita akan terjatuh pada hal yang kita khawatirkan. Tuh kamu nyalahkan saya sendiri, ya kan? Karena belum tertanam pada apa namanya masyarakat untuk apa namanya memahami khilaf ini. Asy'ah al-Albani rahimahullah berpegang dengan itu karena tamassukihi bimada di sunnah tadi, ya. Menganggap ini sunnah yang memang seperti itu, sehingga tidak lebih dari berapa lembar, 3 lembar. Ya. Dan kita sampaikan untuk putri, ya, untuk mencoba mempraktikkan dengan berapa lembar di sini, 3 lembar. Nah, sebagaimana kita sudah terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Ada yang lain? Tafadhol. Apakah kain kafan harus putih? Kalau harus tidak, tetapi seperti telah kita baca kemarin dalam hadisnya, biyubin Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kufina fi salasati aswabin biyubin suhuliyatin. Nabi alaihi salatu wassalam dikafani dengan kain kafan 3 lembar biyubin. Apa biyub? Putih. Nah, itu adalah pakaian kita ketika kita hidup dan ketika kita apa? Mati. Mungkin karena banyaknya yang meninggal, ya. Kemudian karena tidak adanya kain apa? Kafan, ya. Kita hanya mendapatkan kain kafan 1 putih. Yang lainnya adalah kain-kain sarung kita. Apakah boleh? Jawabannya boleh, ya. Tapi dalam keadaan mudah kita dapatkan, ya, kita beli yang apa? Yang putih, ya. Bukan sesuatu yang mahal, ya. Ini pertanyaannya harus atau tidak? Jawabannya tidak harus, ya. Tapi kalau sekarang kondisi seperti ini, antum coba-coba pakai yang apa namanya, ya, pakai sarung, kira-kira apa yang terjadi di tengah masyarakat? Heboh kan demikian, ya, kan? Nah, ini perlu untuk diperhatikan, ya. Tak masuk di sunnah Nabi SAW memakai apa, warna apa? Putih. Adapun baik, sekarang kita berbicara tentang kain kafan apa bagi wanita yang sebagian apa namanya ulama atau apa namanya kaum muslimin mengamalkannya, ya. Baik. Jadi untuk itu, ya, ya, yang disiapkan adalah apa? Hanya 2 lembar apa? Kain saja. 2 lembar kain. Ya. 2 lembar apa? Kain. Ya. Jadi disebutkan dalam pembahasan kemarin, ya, 5 itu adalah apa? Dirun, ya, wahimarun, ya, kemudian izar, walufafatain. Dir'un, namanya dir'un adalah pakaian, ya, yang langsung menyentuh apa? Badan. Itu dir'un. Kalau izar yang disarungkan. Khimar yaitu yang dia apa? Ya. Baik. Mungkin ini hanya apa namanya? Enggak kita praktekkan, ya, tapi kita buat gambaran saja, ya. Untuk membuat dir'un, ya, untuk membuat apa? Dir'un, ya, adalah dengan membuat potongan kain kafan sepanjang tinggi jenazah wanita dari pundak sampai kurang lebih apa? Betis. Kira-kira berapa panjangnya? Ya. Kalau panjangnya kurang lebih, ya, dia adalah dari pundak sampai kira-kira berapa ini? Berapa? Nah, kalau tinggi 150 dikurangi berapa? Mungkin lebih 110 misalnya. Ya, 110 kita buat 2 kali lipat. Berarti kita potong kurang lebih 2 apa? Meter. Ya. Ini misalnya inilah, ya. 2 meter. Nah, tengahnya nanti dibuat apa? Fathah, lubang. Ya. Bisa dipahami, kan? Sehingga nanti ini diletakkan di sini. Nah. Nanti bagian kepala mana, ya? Bagian kepala mana di sini? Nah, ini kita buka. Ya. Kita buka, ya. Dalam keadaan ini sudah terbuka apa namanya? Nah, sehingga nanti jenazah diletakkan di sini, ya, kemudian ini dimasukkan ke kepala, kemudian dia apa? Bisa dipahami, Pak? Nah, itu yang diamalkan. Kemudian untuk izar, ini juga simbolis juga, kita pakai ini aja. Ya. Ini motong-motong nggak dipakai, ya. Ya. Baik. Ini kita letakkan di sini, ya. Ini putih juga, ya, Pak, ya. Ini putih. Nah, bisa dibayangkan, ya, Pak? yang nanti dimasukkan, kemudian nanti digunakan untuk apa? Untuk menggulung bagian yang bagian bawah. Kemudian khimar, khimar yang diletakkan di sini, kerudung, ya seperti kerudung biasa, tapi kita buatkan dari apa? Dari kain kafan, diletakkan di bawah sini. Jadi nanti prakteknya jenazah dimasukkan, paham ya, kemudian setelah itu kita ya tutup, ya. Kemudian setelah itu izar kita apa namanya? Kita gulungkan pada apa? Jenazah. Kemudian setelah itu khimar kita apa namanya? Kita pasangkan pada, ya, sehingga terbuka apa? Wajahnya, kemudian dimasukkan dalam fathah. Allahu a'lam. Baru terakhir apa namanya? Lufafah. Akhir seperti biasa, kanan dulu kemudian apa? Kiri diikat seperti apa? Biasa. Dalam kondisi seperti ini antum bisa saksikan dia lebih tebal, ya tidak? Lebih tebal dan lebih mastur, demikian. Demikian alasan sebagian para ulama kenapa memakai berapa? 5. Ada pertanyaan, Ivan? Ada. Apa itu? Ya. Jika ada tangan yang terlepas, dimandikan juga. Ya, nanti diikutkan dalam. Ya. Diposisikan. Ketika apa namanya dalam kisos, ya kan? Kan kepala dia apa? Itu dikembalikan lagi. Ya, dikembalikan lagi. Iya. Kembali lagi, kemudian di sini kadang darah masih keluar, nah, di situ dikasih apa namanya kapas-kapas kan misalnya untuk, ya. Demikian pula bagian tangan ini mungkin darah terus apa keluar, itu diberi sesuatu, ya, mungkin kain atau semisal dengan itu untuk kemudian atau alat-alat apa kedokteran tadi, bagaimana agar tidak keluar apa darah. Ya. Kalau misalnya yang bagiannya adalah remuk misalnya darah terus keluar, ya dimasukkan dalam plastik juga. Tidak mengapa dimasukkan agar nanti kain kafan tetap apa? Ya, bersih. Intinya bagaimana jenazah itu tampak rapi. Ya. Kalau hanya sekedar memasangkan apa namanya kain kafan rapet, mungkin bisa saja. Cuma kalau kelihatan tidak rapi, ya, mungkin orang juga akan melihat sesuatu, ya, kan? Tidak baik. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Monggo. Apa itu? Saat dikafani, karena tadi contohnya terbuka, ya kan. Kalau tadi kita tutup kasihan enggak bisa masuk nafas, ya kan. Nafas nanti kita ketempuan, ya kan. Ya itu makanya kita buka. Ya makanya tadi kita sampaikan untuk bagian kepala persis seperti apa tadi? Kaki. Ya ini ditutup apa? Kemudian kita apa? Pintir-pintir kita ikat kenceng, kita kembalikan ke depan. Ya. Begitu. Ya. Iya, sama, monggo. Kalau pejabat umum kafani apa ada? Baik, bebas ya kan. Cuman dalam hal ini, kalau nanti kita harus ngangkat-ngangkat lagi, itu kan repot. Seandainya kita siapkan sekaligus di tempat akan menyolati. Misalnya dia memang disolati di rumah, ya kan? Ya sudah sekalian posisi apa? Ya, posisi mujur, ya, ya ngalor juga imam. Ya. Baik. Atau mujur ngalor, nama apa mujur itu, nama sudah seharusnya kan seperti itu. Nanti posisi imam ya di sebelah atas kepala. Tapi mujur ngalor seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya akan dibawa ke masjid misalnya, ya kan. Ya, pokoknya mana posisi yang paling mudah untuk dia apa? Ya, diposisikan. Ya. Kondisi rumah orang juga beda-beda. Ya, ruangannya macam-macam. Ya. Tidak ada ketentuan untuk mengkafani dia harus menghadap ke arah ya ngucurnya ngalor, ngucur itu termasuk tadi memandikan. Ya. Walaupun di situ ada kalam ulama untuk menghadapkan ke arah apa? Kiblat. Maksudnya menghadapkan ke arah kiblat, kaki ngucur ke arah kulon dalam hal ini. Sehingga ketika jenazah itu didudukkan, ditekan, dia menghadap ke arah apa? Kiblat. Tetapi itu pun tidak ada apa? Dalil. Sehingga dalam hal ini perkaranya luas. Wallahu a'lam. Nah, tidak ada ketentuan harus menghadap ke arah manapun. Kain kafan. Ini kan kalau dibilang 2 lembar kan karena kecil ukuran. Kalau misalnya ukuran yang lebar, apa memang ukuran lebar itu 2 lembar atau seperti ini yang 2 lembar? Maksudnya bagaimana? 2 lembar apa ini? Kan kan berbarengan. Iya. Maksudnya kalau misalnya lebar, iya. Apa juga lebar? Lebar. Baik. Kalau misalnya kita dapat kain kafan yang panjangnya segini, ya, misalnya. Ini dikatakan satu lembar atau dua lembar, Ikhwan? Satu lembar atau walaupun lebar, yang lebar kan. Nah, sekarang ini enggak begitu lebar. Ini berapa lembar? Dua atau dua lembar. Kan demikian. Ya Allah. Nah, kalau seandainya, makanya kemarin kita sebutkan dalam penjelasan, seandainya kain kafan yang kita miliki itu memang lebar, ya misalnya 170, ya kan? 170. Maka ini cukup ditumpuk rata tiga-tiganya. Ya. Baik, kita anggap ini apa namanya? Sama, ya. Antum ada yang meratek, Mas. Ya, coba antum meratakan ini tiga-tiganya. Antum. Iya. Ditumpuk rapat tiga rata. Nata ini ada, nata apa namanya? Nata kain kafan. Berdua mungkin biar bisa. Iya. Berdua. Ditumpuk sejajar. Ayolah. Ditumpuk sejajar. Nah. Ditumpuk sejajar. Lagi. Ini kita asumsikan lebar. Maka dengan menumpuk seperti ini akan lebih jelas, dia lebih tebal. Satu, dan dia akan lebih kokoh di dalam apa? Daripada tadi yang model yang pertama. Ya. Nah, sekarang tinggal jenazahnya. Ya. Kayaknya yang kecil ini, ada yang berani tidak? Kalau berani, kalau enggak jangan. Berani enggak? Antum, antum enggak cukup kayaknya. Tidak cukup, antum tidak cukup. Kalau tidak berani jangan dipaksa, nanti ketakutan. Jangan, jangan, jangan. Ya. Makanya kalau ada guling, ini bisa guling. Antum berani tidak, Mas? Tidak berani. Iya, iya. Atau antum mau coba tidak apa? Antum coba, kita buktikan cukup atau tidak. Itu kan. Coba. Artinya jangan sampai kita napa kemudian minum gaweni gitu loh. Iya. Nah, sekarang saya. Baik. Karena pernah ada orang napa, kemudian begitu dipasang ternyata salah, kan repot. Iya, diangkat lagi, tata lagi nanti. Iya. Baik. Ya, coba. Para kolik, mundur lagi, ini sisa panjang. Ya. Ayo. Nah. Baik, sekarang kita asumsikan ini kain lebar ya. Langsung lihat pada bagian dada. Bagian dada tertutup tidak? Sangat sangat minim. Baik, tutup. Ini kalau panjang sampai sana, ya kan? Ya. Kalau ini panjang sampai sini, ya kan? Ya. Ini juga sampai sini. Ya, nah ini lebihan lagi. Nah. Kalau kita paksakan dengan cara seperti ini, ya aduh. Hasilnya adalah seperti ini. Baik, bisa dipahami, Kawan? Ya. Kenapa tidak ditata rata seperti ini? Karena kalau dipaksakan tidak sampai. Padahal beliau kelihatan kecil, ya, kan? Lalu bagaimana kalau seperti tadi, Mas tadi? Ya. Ini dari pusar ke atas ini kelihatan. Ya. Nah, kalau anak-anak mungkin pas. Cuman kotoran tidak ada yang berani, jadi tidak usah. Jangan dipaksa. Nah, itu... Yang penting sudah dipahami, Tuan. Ya, ya. Jangan dipaksakan. Kasihnya mana kasihnya? Ya. Ya. Baik. Sangat dipahami, ya, Insya Allah. Ya, moga. Kalau dikatakan sunnah, ya kita tidak tahu, yang jelas boleh. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, beliau mencium apa? Jenazah Rasul. Tapi sebelum dia apa? Dikafani ketika itu. Sekarang permasalahannya sudah dikafani, sudah lengkap, ya. Kemudian saya ingin buka lagi, ingin mencium lagi, ini permasalahannya. Allahu a'lam. Ya. Barangkali ada apa namanya keterangan tentang ini Ustaz Idral, barangkali Ustaz. Saya belum tahu tentang masalah ini. Ya. Ya. Cuma tadi sempat saya bolehkan kalau orang tua yang minta dan seterusnya, ini mungkin perlu kita bahas lagi. Ya. Beberapa pertanyaan saya kirimkan sampai saat ini belum dijawab oleh Mas Syaikh, sehingga ada hal yang kita belum bisa menyampaikan. Nah, mungkin semoga suatu saat ada jawaban tentang masalah ini. Ya. Itu kan ada yang dilepas atau enggak? Baik, gimana Ivan jawabannya? Dilepas ya? Apa kemarin alasannya? Fi'lu sahabah. Ya. Fi'lu sahabah namanya. Dilepas. Ada. Fi'lu sahabah ya. Tetapi seandainya tidak dilepas sudah tidak mengapa. Wal afdol, yang afdol adalah dilepas dan tidak dicabut. Hanya dilepas ikatannya saja. Biduni kasfil wajhi, tanpa membuka apa wajah dan juga tanpa membuka apa kaki. Nah, sebagaimana dilakukan sebagian orang. Atau harus dikasih bantalan apa namanya, enggak ada. Enggak ada keharusan tuh. Iya. Bukan hanya pipinya, hidungnya suruh. Tidak ada itu namanya, tidak ada. Ya makanya penting untuk kita dalam hal ini ta'awun. Ya. Kalau ada saudara kita di sebuah daerah, kita bisa membantu. Ya, kita yang turun. Ya. Siapa tuh suruh, wis buka, wis. Maksudnya si copot ini nyala talinya, selesai sudah. Ya, monggo. Min qibali rijlihi, dari sisi kakinya. Ya. Dari kakinya dulu nanti, ya kan? Ya. Baik, min qibali rijlihi, dari sisi kakinya. Ya. Tapi juga melihat kondisi mana yang mudah, karena kondisi kuburan juga apa? Ya, bermacam-macam, mana yang lebih mudah. Ya, tapi ketika meletakkan, kita mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Disebutkan ya dari alah kakinya namanya. Allahu a'lam. Kaki dulu. Ya, ya dari min qibali ra'sihi. Apa rijlihi, ya. Ya. Kenapa? Nah, mungkin jenazah di depan, kemudian kita apa namanya turunkan, kemudian kaki dulu kita apa namanya kita turunkan. Ya. Allahu a'lam. Ya. Luas dalam hal ini, nam. Ya. Allahu a'lam. Ada. Baik, ini sudah di luar tema, tidak apa ya. Bagi yang memandikan, apakah mandi? Ya, mustahab, disunahkan untuk mandi. Walaisa diwajib dan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Bagi yang membawa, berwudu. Man hamaluhu falyatawadda. Man ghasala mayitan falyaghtasil. Wa man hamala falyatawadda. Baik. Itu zahirnya apa? Amr kan demikian. Tapi ada pemaling yang kemudian menjadikan al-ghuslu, di situ hukumnya apa? Mustahab, tidak diwajibkan. Bisa dibaca di Ahkamul Janaiz. Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, ada yang lain ikhwan? Ya. Yeah. Wanita pakai kerudung khusus. Nah, baik, tadi sudah hadir belum, Anu? Dari pertanyaan itu kelihatan, ya kan? Ini tadi hadir, Mbak. Baik, dalam pengkafaran, ya, dalam pengkafaran nanti sudah kita jawab, ya. Jadi kafan untuk laki-laki sama dengan kafan untuk apa? Wanita. Ya. Tetapi sekali lagi, kaul, ya, kebanyakan para ulama, ya, adalah juga memakai khimar. memakai himar atau apa namanya kerudung tadi dibuatkan dari kain kafan ini. Nah, ya. Kenapa? Allah alam. Ya. Baik. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Ya, jadi satu lagi. Baik, sudah cukup. Baik. Ada pertanyaan bagi orang yang menurunkan jenazah adalah orang yang tidak mengumpuli keluarganya di malam harinya. Ada dalilnya bisa dilihat di dalam silsilah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dalam Ahkamul Janaiz. Baik, demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita sampaikan dan apa namanya? Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Sebagian pertanyaan jawaban kita memang tidak pasti, ya kan? Karena masalahnya adalah masalah khilafiyah, ya, dengan maksud untuk kita tidak